Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mudhakkiran bidhalika, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu memberikan rahmat, kemuliaan dan maghfirahnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mari kita awali pertemuan kita di duha ini dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, saat sementara saudara kita barangkali masih sibuk dengan aktivitas dunianya, ada sebagian yang tengah berolahraga, sebagian yang tengah liburan. Subhanallah, kita syukuri nikmat ini. Allah memberikan kesempatan besar kepada kita dengan taufiknya diantarkan langsung kita ke rumah Allah ini untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga Allah memberikan curahan rahmat dan karunia yang besar kepada kita semua tanpa kecuali. Bapak ibu sekalian, sebelum kita memulai melanjutkan topik bahasan kita mengenai tuntunan sunnah dari kehidupan Rasulullah SAW, saya ingin menyampaikan dua hal dulu yang sangat penting, karena saya khawatir jangan-jangan bapak ibu, apalagi ini saya melihat antusiasmenya untuk belajar sekarang, alhamdulillah semakin meningkat di masyarakat kita dengan berbagai tempat dan ustadz yang berwarna. Mari kita dengar dulu kabar baiknya dari Rasulullah SAW. Perhatikan hadis Nabi tercantum di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1037. Ini sangat populer sekali disampaikan untuk memotivasi para penuntut ilmu, sekalipun barangkali kita tidak sering mendengar sumbernya ada di mana. Hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 1037. Kalimatnya, "Man yuridillahu bihi khaira." Man yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang baik. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, yufaqqihu fid din. Maka tanda pertamanya, subhanallah, bukan ditingkatkan hartanya, dinaikkan kedudukannya, tapi dipahamkan ia mengenai urusan agamanya, diberikan taufik, dibimbing agar mau belajar tentang agamanya. Kata para ulama, hadis ini setidaknya menunjukkan kepada dua maksud. Maksud yang pertama, menunjukkan tanda-tanda kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menginginkan kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan keduanya, subhanallah, tandanya bukan diberikan harta yang berlimpah. Jadi mohon maaf kalau bapak misalnya mendapatkan harta yang cukup berlimpah, ibu di rumah juga demikian, rumah mewah, mobil bagus, ya, anak-anak sekolah di tempat yang baik, itu belum tentu menjadi tanda kebaikan kalau yufaqqihu fid din ini belum didapatkan, tidak paham tentang tuntunan agamanya. Apa gunanya harta yang sangat banyak luar biasa tapi kita tidak bisa membedakan mana halal mana haram, mana yang harus dikerjakan mana yang harus ditinggalkan. Bapak meningkat kedudukannya, pekerjaan bagus, promosinya meningkat, tapi kita enggak paham ini yang benar, ini yang salah, ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti ditinggalkan, ini sunnah yang mesti dipegang, ini bid'ah yang tidak boleh dikerjakan. Kalau ada dalam kehidupan kita, coba cek di rumah masing-masing, pekerjaannya bagus, pendapatan besar, tapi sholat sulit, ya, mengerjakan yang halal itu tidak mudah didapatkan, yang haram malah semakin mudah, barangkali ada yang keliru dalam perjalanan hidup kita. Tapi subhanallah, kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, kata Nabi, yufaqqihu fid din, akan diberikan dia taufik, dorongan agar mau mempelajari tuntunan agamanya. Dia paham yang halal dengan yang haram, mengerti yang benar dengan yang salah, memegang yang sunnah, meninggalkan yang bid'ah. Apa kemudian yang kaitannya dengan pertemuan kita saat ini? Subhanallah, perhatikan, saat kita dikumpulkan di tempat ini, sementara orang lain belum mendapatkan kesempatan ini, ada kuat sinyal, bagian kedua makna hadis ini, ada kuat sinyal yang bisa dibaca, Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang yang baik. Jadi kalau bapak ibu sudah dipaksa dikumpulkan di sini, dihadirkan di sini, Dan barangkali tidak dari tempat yang dekat, ada yang datang mungkin dari jauh, ada yang datang beda tempat, beda kota, beda provinsi. Subhanallah, Allah sudah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Kalau sudah dipaksa didudukan di sini, belum juga terbersit hati kita untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita untuk berubah? Karena itu, untuk mendapatkan kebaikan ini, sifatnya tidak mudah. Ibu jangan berdiri di belakang, silakan diperluas saja. Kalau masih ada tempat, silakan diperluas. Al-Mujadilah, Quran Surah 58 ayat yang ke-11. Bapak ibu yang bisa memperluas tempatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Silakan, saya tahan sebentar ya. Kalau bisa sih jangan ada yang di luar, sepanjang masih ada di dalam silakan diisi dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Bergeser saja, enggak usah pakai suara ya. Cukup bergeser saja. Baik. Silakan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, jika dikatakan kepada kita perluas majlis sepanjang masih ada tempatnya, fafsahu, berikan ruang untuk orang lain, yafsahillahu lakum, orang yang selalu memberi kesempatan ruang pada orang lain, maka Allah akan berikan ruang yang luas baginya. Ilmu akan cepat mengalir dengan baik dan mudah kita untuk mengamalkan manfaatnya dalam kehidupan. Semoga Allah memberikannya kepada kita semuanya. Silakan kalau masih ada ruang di tempat disanya. Saya sering katakan dengan bercanda, gak apa-apa. Yang penting semua di dalam, kalau sudah penuh saya di luar juga gak ada masalah. Tinggal dimasuk. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita kembalikan. Kita kembalikan dulu. Nah, tidak mudah untuk mendapatkan kebaikan ini. Karena itu sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bagian kedua yang singkat tadi kabar baiknya. Tapi tidak setiap yang taklim bisa mendapatkan kebaikan ini kalau tidak faham tentang manhaj taklimnya untuk pengajar dan manhaj talabul ilminya untuk para penuntut ilmu. Nanti silahkan praktekkan ini singkat saja. Baik nanti mengaji dengan ustaz yang lainnya ya. Bagian pertama nanti ada ustaz yang menyampaikannya, Ustaz Salim, yang kedua ada Ustaz Khalid, ketiga ada Ustaz Nizam. Di tempat lain juga banyak ustaz yang lainnya. Doakan mereka supaya sehat, memberikan ilmu yang baik dan bisa kita amalkan. Tapi pahami fikih ini supaya siapapun yang mengajar, ilmu bisa kita raih. Perhatikan, yang pertama yang harus kita siapkan sebelum berangkat dari rumah untuk mendapatkan kebaikan tadi, itu sudah disampaikan di hadis ini, yufaqqihu fiddin, bahasanya fikih. Ini adalah tafsir dari surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Ayat 122. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid-din. Perhatikan rumusnya, saya agak cepat saja. Satu, menuntut ilmu agama itu spesifik kalimatnya di Quran dan di Sunnah menggunakan kata fikih. Bukan talabul ilmi biasa lagi, tapi fikih. Fikih itu sederhananya artinya paham, mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu mengaji dengan siapapun, mengikuti ta'lim, jangan sampai kita tinggalkan majlis ilmu kecuali memahami setiap untayan kalimat kita. Untuk memahami itu, awas ya, hati-hati. Untuk memahami itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali disiapkan perangkat pemahamannya. Ada perangkat tulisan yang bisa kita tulis. Sekarang lebih modern, barangkali ada dengan rekaman dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin maksimal belajarnya, siapkan dari rumah perangkatnya. Niatnya memang khusus untuk belajar. Buka kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi ya. Ada di kitab pembahasan Adabul Muta'allim bab bagian paling bawah paragraf yang pertama di halaman ke-32 ya. Disebutkan di sana penuntut ilmu itu harus sudah siap sejak berangkat. An yajtaniba minal asbabi syaghilati 'anit tahsil, itu kalimatnya. Supaya para penuntut ilmu itu fokus dengan pembahasannya, dia tepikan dulu segala hal yang bisa memalingkan dia dari fokusnya. Jadi enggak ada ceritanya misalnya, mohon maaf sudah hadir ya, kita masih sibuk dengan yang lainnya. Ada SMS jawab dulu, telepon kita terima dulu. Yang paling unik masih sempat bikin status, saya sedang belajar ya. Jadi sudah fokus, siapkan perangkatnya. Ingat kata Imam Ali karamahullahu wajah, ilmu itu seperti unta yang liar. Kalau tidak diikat, cepat dia hilangnya. Ya, cepat dia hilangnya. Jadi siap pencatatan kita, siap untuk dibawa, ini bagian yang pertama. Yang kedua, saat akan berangkat, perhatikan, perintah Qur'annya langsung, bahkan ditafsir di hadis Nabi, hampir mengawali setiap pembahasan kitab fikih. Ya. Dan bahkan setiap kitab umumnya. Di Al-Bukhari ada di hadis nomor pertama, kitab hadis pilihan Al-Arba'in An-Nawawiyah ditempatkan di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya. Kalau diniatkan karena Allah, ikhlas menjadi amal saleh. Kalau bukan karena Allah, itu menjadi amal yang salah. Perhatikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau perangkat sudah siap, sudah kita persiapkan untuk fokus, bersihkan niat kita, tujuannya hanya karena lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi mohon maaf, antum kalau sudah datang di majlis ini, di masjid ini bahkan, tolong perbaiki niatnya. Yang tadi niatnya barangkali berubah, hanya ingin ketemu teman, okay? Hanya ingin barangkali bersilaturahim dengan yang lainnya. Ada yang ingin melihat ustadznya saja, yang mana sih, gitu ya, dan sebagainya. Ayo bersihkan. Hadir di masjid, fokus, semua lillah. Hati-hati, hati-hati ya. Karena itu amal dibagi menjadi amal soleh dan amal sayyid. Wal as innal insana lafi illa alladhina wa. Kenapa didahului kalimat iman? Karena amal soleh itu ciri orang yang beriman. Orang beriman itu selalu dilakukan karena Allah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, belajarnya karena Allah. Jadi perbaiki nih ya. Selanjutnya, tadi di jalan sudah akan berangkat, ya. Niat sudah diperbaiki, perlengkapan sudah siap, perhatikan kabar baiknya. Baru persiapan seperti itu saja, Allah sudah memberikan anugerah yang sangat besar. Apa diantaranya? Catat hadisnya kalau ingin dicatat. Saya sebutkan di 4 kitab hadis utama. Satu, ada di Al-Bukhari. Al-Bukhari, bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Ingat betul ini, bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardazba, tinggal di kecamatan Ja'fi, kemudian Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Nah, karena dia bukan orang Arab, datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan diri dengan nama daerahnya supaya dikenal. Yang kedua, menyampaikan bahwa Islam sudah masuk ke negara saya. Ya. Caranya gampang, tambah al di depannya, ujungnya dijadikan i. Tambah ya biasanya. Contoh, dari Bukhara, tambah al, jadi al, buha, ujungnya jadi i. Maksudnya, saya dari Bukhara. Itu boleh. Ada Syekh Nawawi, bukan yang mengarang Al-Arba'in, tapi yang dari Banten. Memperkenalkan dirinya, saya Nawawi dari Banten. Ditambah al depannya, al-Bantani. Syekh Yasin, subhanallah, ini pakar hadis kontemporer, wafat baru-baru kemarin ini, abad ke-20, itu orang mufti paling hebat orang Indonesia yang memberikan fatwa di Mekah. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, di antara muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwish, dengan Kiai Haji Asim Ash'ari. Ini dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Jadi awalnya tambah al, depannya jadikan i, itu paling mudah. Jaka Permai boleh, al-Jaka Permai misalnya, dan seterusnya. Baik, saya teruskan dulu. Al-Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad, bukan yang sahih Bukharinya, ya, bukan sahih Al-Bukharinya, tapi Adabul Mufrad. Ini kitab hebat, jilidnya juga tidak banyak, cuma satu jilid, dan tidak terlalu tebal. Kalau bisa silahkan miliki, cari terjemahannya. Ini kitab bagus untuk memotivasi kita menuntut ilmu dan mendidik anak-anak supaya berakhlak mulia. Namanya Adabul Mufrad, nomor hadisnya 746. Ini saya bacakan hadisnya di akhir. Nomor hadis 746. Kemudian hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 1389, 1389. 1389. Allahumma salli. Kemudian At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, dari Tirmidz atau Tirmidzi. Nomor hadis 2682, 2682. 2682. Dan yang terakhir, yang keempat, ada di Ibnu Majah, nomor hadis 219, 219. Perhatikan saya bacakan hadisnya, ini terbagi pada tiga bagian. Ini sangat populer hadisnya, kita hafal insyaAllah. man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bagian pertamanya, siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan khusus untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Perhatikan Pak Ibu ya, ini tadi baru siap-siap, baru dandan kita, niat karena Allah akan berangkat kita, langkahnya saja sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sudah dihitung, dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat subhanallah, sebagai langkah yang akan memperingan dia untuk masuk ke dalam surga. Allah akan balas setiap langkahnya dengan meringankan langkahnya menuju surga. Itu satu, di akhiratnya. Belum cukup dengan itu, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan kalaulah para penuntut ilmu itu tahu, setiap dia sudah mulai melangkah keluar dari tempat dia tinggal sampai ke majlis ilmu, sampai pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Di antara makna ridha itu adalah memohonkan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Subhanallah. Dimohon, saya mohon dengan sangat, Bapak Ibu itu dari mulai berangkat itu ada peluang untuk diampuni segala dosa kita. Kenapa kita tidak manfaatkan nikmat ini? Berangkat kita perbanyak istighfar, daripada kita lihat ini dikomentari, lihat itu dibicarakan. Jadi banyak hal yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan anugerah Allah yang begitu besar. Disilahkan gunakan ini sampai pulang lagi. Jadi baru berangkat saja ada ampunan yang Allah sudah sediakan. Dan yang kedua, itu juga bisa bermakna mengaminkan doa yang dimohonkan. Jadi kalau ustadznya belum datang misalnya, siapapun nanti, ayo kalau sudah hadir di majlis ilmu, apalagi di masjid, sibukkan diri kita dengan doa. Minta kepada Allah, barangkali inilah cara Allah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita sedang miliki. Mohon maaf, tidak setiap yang hadir di sini itu hatinya sedang tentram. Mungkin ada yang punya persoalan di rumah tangganya, di pekerjaannya. Itu Allah sudah menjamin, bahkan yang terakhir ini langsung disebutkan di Quran itu. Di Quran surah 16 ayat 97, An-Nahl. Quran surah 16 ayat 97. Perhatikan kalimat Qurannya, saya tidak akan tafsirkan karena ini tugasnya Ustaz Abdullah Amin nanti menerangkan. Ya, saya bacakan saja. Man amila salihah. Siapa yang melakukan satu amal soleh saja, tidak usah banyak-banyak. Talabul ilmi sekarang itu amal soleh. Min dzakarin aw untha, dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya satu. Mereka melakukannya karena yakin dengan Allah, ikhlas karenanya, bukan karena yang lain. Perhatikan, tidak menunggu lama, cepat diberikannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Selama masih mereka berada di dunia, Allah akan perbaiki keadaan hidupnya. Akan perbaiki keadaan hidupnya. Yang punya masalah diberikan solusinya, yang kesulitan dimudahkan. Karena itu mohon pegang betul ini, sudah masuk di majlis ilmu sibukkan dengan doa. Yang terakhir, dan ini penutup saya, ini sifat ta'lim di masa Nabi. Jadi kalau antum mengatakan saya senang sunnah, coba lihat cara ta'lim kita sesuai sunnah atau tidak. Jadi ada persis seperti sunnah Nabi, ada mirip-mirip sunnah Nabi, itu lain. Persis seperti Nabi, ada mirip-mirip sunnah Nabi. Di satu tempat pernah satu kali sholat khusuf gerhana, saya akan mengimami, saya tanya jamaahnya, Bapak Ibu ingin seperti Nabi atau mirip-mirip sunnah Nabi? Mirip sunnah Nabi Pak, kata yang baik. InsyaAllah saya bilang rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Ma'idah. Itu langsung dilarat, mirip-mirip sunnah Nabi Pak, kata yang baik. Baik, Alhamdulillah. Hadisnya yang paling mudah saja, di Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Dipanjang ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadhi siyabi syadidu sawadi sa'ari la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, kan? Faqala ya fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dan seterusnya hadis. Poinnya, lihat sini. Disebutkan di hadis ini, sifat para penuntut ilmu datang dengan persiapan yang sudah matang, tirulah Jibril. Satu, fajala sa'ilan nabi, mendekat kepada nabi pengajar. Jadi kalau antum sudah datang di majlis ilmu, yuk diburu saf paling depan. Ya. Jangan kita berlomba-lomba malah ke belakang, buru saf paling depan. Karena posisi terdepan itu membuat kita fokus untuk belajar. Mau ngantuk kita tahan, kan? Mau melakukan sesuatu yang lain kita simpan dulu. Kalau di belakang itu banyak nanti alasannya. Subhanallah, ada sesuatu kita balas, mau nulis, bikin status dulu, sambil tiduran, banyak ya. Nah, yang ingin saya bandingkan, perhatikan. Kita jangan jauh-jauh ya. Anak TK di Palestina, itu ada Kak Bimo pernah ke sana. Ya, beliau seorang pendongeng muslim. Nanti kalau yang punya siswa TK misalnya, atau SD pemula, Itu insya Allah coba ya, kalau ada waktu itu undang Kak Bimo, itu bagus. Pencerita muslim yang ceritanya itu dikeluarkan dari Quran dan sunnah saja. Hebat cara ceritanya. Bisa meniru suara binatang, bisa meniru suara-suara yang lainnya, itu luar biasa, subhanallah. Dan isinya Quran. Beliau bercerita, saat saya ke Palestina, kata beliau, kurang lebih ada 2 sampai 3 fenomena yang luar biasa. Satu, itu kan mereka sedang butuh-butuhnya bantuan. Beliau datang dengan kafilah, rombongan untuk memberikan bantuan, subhanallah. Begitu datang, tidak ada satupun yang menengadahkan tangannya untuk minta. Padahal situasinya saat itu, mohon maaf, roti saja setengah potong itu mesti dibagi dengan 16 orang barangkali yang ada di keluarga. Dibagi ya, tapi tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, kalau mau minum, itu airnya, itu mesti diteliti dulu karena sudah diracun oleh pasukan Zionis, sumber airnya. Tapi nyaris tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, perhatikan, setelah datang ke satu TK untuk cerita, kurang lebih ada 150 orang di sana. Saat beliau datang, itu anak-anak sudah merapat menunggu, berebut mengambil saf yang paling depan. Perhatikan, mereka yang tidak ada mejanya, itu saf paling depan dikejar 150 orang, subhanallah. Itu anak TK. Kita S1, subhanallah. S1, S2, S3 yang sudah ada mejanya di depan ditarik ke belakang. Ini anak TK ke depan, kita yang ada mejanya ditarik ke belakang. Bagian ketiga ini yang paling hebat. Perhatikan, beliau menanyakan dengan 1 sampai 3 pertanyaan, intinya sama, jawabannya bisa beda. Satu, kata beliau, siapa di antara kalian, perhatikan, yang ingin menjadi dokter? Satu orang, dua orang angkat tangan. Angkat tangannya pun gak tinggi karena nengok yang lain gak ada yang angkat ya. Satu, dua orang. Yang kedua, siapa yang ingin menjadi pemain sepak bola, katanya. Subhanallah, agak banyak angkatnya, agak banyak laki-laki terutama. Yang ketiga, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengangkat, diam. Perhatikan, anak-anak usia TK fitrahnya masih bersih, tidak ada hubbud dunia dalam dirinya, kebanyakan mereka. Pertanyaan keempat, ini yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang ingin syahid fi sabilillah? Yang ingin syahid fi sabilillah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang angkat tangan. Tapi semuanya berdiri. Tanpa dikomando, berdiri, dikepalkan tangannya itu. Kami akan syahid, kami akan syahid. Saya akan susul ayah saya duluan. Saya akan kejar paman saya yang pulang duluan. Itu anak TK. Anak TK. Subhanallah. 150 orang anak TK. Subhanallah. Jadi Qurannya sudah hafal. Usia 6-7 tahun itu sudah hafal. Mohon maaf, 13 tahun belum hafal Quran, itu aib di sana itu ya. Jadi kurang apa lagi? Karena mohon maaf, mereka cepat diambil karena Allah sayang itu. Ada jaminan di Quran, di alam kuburnya akan diberikan nikmat luar biasa. Ali Imran 169 sampai 171. Itu kenikmatan kubur luar biasa. Makanya mohon maaf, anak Palestina itu cepat diambil karena untuk apa lama-lama? Qurannya sudah hafal, kematiannya syahadah, puncaknya tertinggi, nikmatnya sudah besar. Kita barangkali 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun dihadirkan di masjid ini karena mohon maaf, barangkali masih banyak bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Mereka 5 tahun sudah hafal 30 juz, kita 50 tahun juznya pun kadang tidak hafal. Jadi barangkali bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita. Saya mohon pakai manhaj ini, mengajar dengan atau belajar dengan siapapun, ustaz manapun, ikhlas dari rumah, siapkan perlengkapannya, ambil saf paling depan, sibukkan dengan yang bermanfaat dan hilangkan sesuatu yang tidak melahirkan manfaat besar bagi kita. Insyaallah kajian kita hari ini kajian yang sangat luar biasa temanya dan bisa memberikan keberkahan kepada kita insyaallah kalau dipraktikkan, yaitu tuntunan sunnah atau pedoman hidup Islami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah belajar bahasan ini, akan membahas sunnah Nabi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita punya cita-cita, tidak pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, walaupun tidak bersama Nabi hari ini, esok lusa, kita berharap dengan belajar sunnahnya ini, kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu hadis ya. Nabi sedang kumpul dengan sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Inni la ashtaqu an altaqi bi ikhwani." Saya sudah rindu bertemu dengan ikhwan, teman-teman saya. Sahabat berkata, "Awalasna ikhwanak?" "Ya Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu?" Perhatikan. Kata Nabi, "Lastum ikhwani, antum ashabi." Kalian bukan ikhwan saya, tapi kalian sahabat saya. ikhwani, teman-teman saya itu humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang yakin percaya dengan saya tapi belum pernah melihat saya. Kalau Nabi saja begitu rindu berjumpa dengan kita, apalagi kita. Ya. Subhanallah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah, dan ini diantara cara kita untuk bisa berjumpa dan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengatakan di hadis lain riwayat At-Tirmidzi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Siapa yang mencintai sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan siapa yang mencintaiku pasti bersamaku hidupnya di surga. Pasti bersamaku. Jadi mari kita perbaiki bangun tidur sesuai sunnah Nabi, ke toilet sesuai sunnah Nabi, makan kita seperti sunnah Nabi, sholat kita seperti sunnah Nabi. Dengan itu mudah-mudahan tidak berjumpa di dunia, tapi bisa tidak terpisahkan di surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli. Bapak ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Saya ingatkan kembali dengan menyampaikan beberapa urutan dengan cepat. Ini dalilnya kita belajar itu semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah. Saya ingatkan kembali. Uswah itu keteladanan. Tapi bukan sekedar keteladanan. Dalam bahasa Arab ada qudwah, ada uswah. Kalau qudwah itu keteladanan di satu sisi saja. Misal, ada orang jujur tapi enggak sabaran, itu qudwah. Ada orang misalnya rendah hati tapi kurang jujur, itu qudwah. Tapi kalau ada seseorang yang semua aspek kehidupannya teladan, dia jujur, rendah hati, sabar, dermawan, itu dirubah kalimatnya dari qudwah menjadi uswah. Rasulullah disebutkan bukan qudwah tapi uswah karena setiap liku kehidupannya, napak tilas yang dilalui, subhanallah semuanya menjadi teladan bagi kita. Senyumnya, makannya, menolehnya, cerianya dan sebagainya. Karena itulah Quran tidak menyebut qudwah tapi menyebut uswah di Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, saya tiba-tiba pilek ya, mohon maaf. Uswah. Saya pernah sampaikan ini untuk mengingatkan saja. Dalam riwayat Al-Quran di ilmu qiraat, ini kalimat uswah bisa dibaca dengan dua cara. Kalau bapak ibu belajar riwayat Qalun dari Nafi' atau Warsh, itu dibacanya bukan uswah tapi iswah, i di bawah. Kalau uswah harakatnya di atas atau di bawah? Di atas, tinggi atau rendah? Tinggi, karena itu rafa, rafa itu tinggi ya, tinggi, besar, high. Kalau di bawah, kasrah di atas di bawah? Bawah, tinggi atau rendah? Rendah, karena itu kasrah itu nama lainnya khafat, khafat itu rendah, kecil. Kenapa ini bisa dibaca dengan dua cara, uswah dan iswah? Ingin mengesankan kepada kita, subhanallah, Rasulullah itu jangankan yang tinggi-tinggi akhlaknya, yang kecil-kecilnya pun bisa diteladani. Jangankan tentang kepemimpinannya, seorang kepemimpinan di rumah tangganya, di masyarakatnya, senyumnya pun jadi teladan. Cara berjalannya pun jadi teladan, menolehnya pun jadi teladan. Karena yang kecil pun sudah bisa diteladani, apalagi yang besarnya, maka ayat Qur'annya bisa dibaca dengan uswah atau dengan iswah. Dua-duanya tepat. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk mempelajarinya, meneladani segala sifat dan perilaku Rasulullah dari yang kecil sampai yang besar, itulah aspek kajian kita. Kita sudah belajar dari sebelumnya, tolong diingat lagi dari mulai bangun tidur, ya, dilihat sejenak ke sini untuk mengingatkan bagi yang baru bergabung, sunnah nabinya, saat bangun tidur tidak langsung bangun, tidak langsung ke toilet, tapi dilakukan empat hal utama, terutama kurang lebih. Satu, duduk sejenak, jadi bangun kita duduk dulu. Kemudian mengusap atau menghilangkan bekas ngantuk kita, sebagiannya. Setelah selesai baru kita berdoa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Saya sudah tafsirkan ini dengan terperinci, yang terlewat silahkan lihat di tayangan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini saya sekarang zero tolerance karena sudah lebih dari 5 bulan harus hafal ya, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran ya. Jadi duduk dulu, mengusap, menghilangkan bekas kantuk, membaca doa, bangun tidur, kemudian baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sudah hafal insyaallah? Insyaallah, baik, alhamdulillah. Masih ada yang senyum. Yang kedua, kemudian mulai menuju kamar mandi atau toilet, lihat amalannya. Mencuci kedua telapak tangan, ini sudah saya terangkan, mengingatkan saja. Kemudian bersiwak atau menyikat gigi. Berwudu dengan sempurna, Bagi yang barangkali ada hubungan suami istri, hubungan seksual biologis, itu mandi janabah terlebih dahulu. Ini sudah saya terangkan, di bawahnya saya cantumkan dalilnya. Okay. Kemudian selanjutnya, baik, menunaikan tahajud. Jadi kalau ada tahajud ini artinya tidurnya cepat, lebih awal tidur, bangun pun lebih awal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut sunnah Nabi, bukan kesiangan. Ya. Kadang-kadang tertukar, jangankan tahajud. Adzan subuh jam 4 lewat 5, kita bangun jam 5 lewat 4 misalnya. Nah itu belum sunnah Nabi. Ya. Itu baru ingin seperti Nabi. Kemudian menunaikan tahajud, saya sudah pernah sampaikan, sudah kita bahas ya. Dari mulai itu sunnah terbaik, saya terangkan keistimewaannya, itu sudah disampaikan. Sifat tahajud Nabinya sudah saya terangkan. Kata Aisyah, jangan tanya bagus dan panjangnya. Ya. Gerakannya, Bapak Ibu bisa pilih, ada 11 rakaatnya, ada kurang dari itu, ada banyak dari itu. Silahkan nanti dilihat kembali, diingatkan. Poinnya, kita menunaikan tahajud di malamnya. Okay. Sekarang bahasan kita, setelah selesai tahajud, ini dalilnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sunnahnya. Pembahasan pertemuan yang lalu selesai tahajud, sekarang setelah tahajud selesai ditunaikan, apa yang dituntunkan oleh sunnah Nabi untuk kita lakukan menjelang sholat fajar yang akan kita tunaikan? Baik. Saya akan tuliskan sejenak, membagi waktu di malam hari supaya ada gambaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, malam umumnya itu dibagi ke dalam tiga bagian atau tiga nama ya, tepatnya tiga nama. Satu, ada yang disebut dengan lail, al-lail. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi baik. Laili wan nahar. Lail itu malam, nahar itu siang. Misal di Ali Imran ayat 190, di situ tersebut nama lail. Kalau disebutkan lail, itu artinya malam, fase yang membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Di ba'da isya sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Ini disebut lail. Jadi kalau ada Bapak Ibu bangun pada saat ini, tidak tidur dulu, misal ba'da isya kita sholat, atau Bapak sedang menonton acara, atau Ibu pulang dari satu kota, tiba di rumah malam misalnya jam 1, ingin sholat, nah itu bukan sholat tahajud. Sholat bangun itu namanya qiyam, karena dilakukan di waktu lail disebut qiyamul lail. Siap? Qiyam al-lail. Ini satu. Di sholat di malam hari yang dilakukan tanpa tidur dulu umumnya disebut dengan qiyamul lail. Nah, kalau kita kemudian tidur terlebih dahulu, bangun di sebagian malamnya, misal dari isya sampai fajar, kita bangun misalnya setengah tiga. Setengah tiga kita bangun, 02.30, itu sebagian dari malam. Ya. Nah, sebagian dari malam itu, kalau sebagian, bahasa Arabnya disambung dengan lail, itu menggunakan min biasanya. Min. Minal lail. Minal lail itu banyak. Ya. Minal lail itu. Ada yang bangun dulu, ada yang tidur dulu kemudian bangun. Ada yang tidak tidur tapi bangun kemudian di malam harinya karena alasan tertentu. Kalau kita bangun sebagian malamnya karena tidur dulu, maka waktu yang muncul itu disebut dengan tahajjud. Tahajjud. Ibadahnya disebut dengan tahajjud. Okay. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili. Nah, dan dari sementara malam, artinya tidur dulu, sebagian malamnya kita bangun min fatahajjud bihi. Tunaikan tahajjud. Jelas sampai sini? Baik. Jadi tahajjud itu adalah waktu yang muncul di pertengahan malam setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas poinnya? Baik. Ini satu disebut lail, kedua disebut ini tahajjud, ibadahnya tahajjud, ibadahnya tahajjud. Yang ketiga ada waktu singkat menjelang fajar. Menjelang fajar. Ini pun bagian dari lail. Menjelang fajar. Misal, sekarang fajarnya 04.05, jam 4 lewat 5. Kita selesai tahajud misalnya, setengah 4 sudah beres tahajud. Atau misalnya jam 4 kurang 20 menit sudah selesai tahajud. Nah, waktu singkat menjelang fajar ini disebut oleh Al-Quran dengan nama sahar. Sahar. Sin ha ra. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Boleh pakai alif lam. Al-ashar. Waktunya disebut sahar. Jamaknya adalah ashar. Ya. Kurang lebih barangkali 20-30 menit menjelang fajar. Ya. Masuk pada kategori ini. Nah, mohon maaf. Aktivitas yang dilakukan di waktu ini disebut dengan sahur. Itu aktivitasnya. Karena itu di hadis ya ada redaksi makan-makan apa? Sahur. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahur. Mau kita makan, mau istighfar, mau apapun, aktivitasnya disebut dengan sahur. Kenapa Nabi menyebut makan sahur? Memberi isyarat kepada kita, kalau makan saat akan puasa, jangan terlalu awal. Lakukan menjelang dekat-dekat ke fajar. Ya. Awas kadang-kadang, mohon maaf, kita terlalu awal. Kalau setengah tiga itu bukan makan sahur itu. Ya. Makan tengah malam. Ini banyak hikmahnya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, ada berkahnya. Bayangkan, maaf, fajarnya jam 4:05. Maghribnya misalnya 17:45 misal. Kalau jam 4 sampai jam 6 saja, berapa jam kita menahan puasa? Ya, sekitar 12 jam ya, kurang lebih misal 12 jam. Tapi kalau kita sahurnya jam setengah 3, jam 3 plus 1 jam itu, lebih lama kita menahan lapar. Ini di antara hikmahnya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau saya sudah menunaikan tahajud, kemudian masih tiba jeda waktu menjelang ke fajar, apa yang Nabi contohkan sebagai sunnah pada kita untuk kita kerjakan? Apakah tidur lagi? Tidurnya sementara? Atau sementerus? Atau ada jadwal yang lain yang boleh kita kerjakan? Ini bahasan kita. Satu, di antara sunnah Nabi yang disampaikan pada kita, kalau sudah tiba masuk kepada waktu sahar, ini dalil Qur'annya ada langsung di sini. Ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, memohon ampunan. Dalilnya tolong dibuka Quran surah 51 ayat ke-18. Bahkan itu langsung kalimatnya, langsung kalimat Quran. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mohon sabar belajar dengan saya, karena saya akan uraikan dengan terperinci setiap kalimatnya ya. Perhatikan sini. Satu, di situ ayatnya diawali dengan kata wau. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wau kemudian ba. Hebatnya bahasa Al-Qur'an tidak menggunakan fa, tapi ba. Padahal Allah bisa mengatakan wa fil ashari hum yastaghfirun, tapi dirubah dari fa menjadi ba. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Saya tuliskan sini. Ashar. Hum yastaghfirun. Wa di sini menunjuk kepada wawu ataf dalam istilah bahasa Arab, ataf. Ataf itu huruf yang mengikatkan satu hukum atau menyandingkan ya, suatu keadaan tertentu atau pekerjaan dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya. Ya, dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya. Saya jelaskan. Ketika Allah mengawali ayat 18 dengan wawu ini, Allah ingin menjelaskan bahwa istighfar ini sebetulnya satu rangkaian dengan ibadah sebelumnya. Sebelum ayat ini disampaikan, ada ibadah yang dilakukan. Setelah ibadah itu selesai, disambung dengan yang ini. Seakan-akan ingin menyampaikan, kalau ibadah yang sebelumnya itu ingin sempurna, sandingkan dengan yang ini. Apa ibadah sebelumnya? Subhanallah, hikmahnya itulah tahajud. Itulah tahajud. Tolong dibaca dari ayat 15-nya. Saya langsung sampaikan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Di antara orang takwa itu, ada yang tempat tinggalnya di surga, langsung di taman surga. Taman surga. Nanti insya Allah lain waktu dibahas dengan terperinci. Surga itu punya 4 level. Tingkat pertama bersama Rasulullah. Ini saya sering istilahkan dengan VVIP. Itu bersama Nabi. Yang kedua, VIP ini taman surga, tingkat kedua. Yang ketiga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kelas bisnis itu. Itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan yang terakhir itu kelas ekonomi, ya. Digambarkan surganya, tidak disebutkan apa di dalamnya, cuma digambarkan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, ya. Itu ada di kitab As-Siyam nomor hadis yang pertama. Sekarang lihat, apa keunggulan taman surga? Yang masuk ke sini, kalau di surga biasa, itu kalau ingin sesuatu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun muhalladun. Wildan itu jamak dari kata walad. Wildan, jamaknya walad. Walad itu nama umum bagi anak-anak, mencakup laki-laki dan perempuan. Di sini ditafsirkan oleh ulama, kalau bapak misalnya yang minta, laki-laki yang minta, subhanallah, ada yang melayani bidadari surga. Cantiknya luar biasa, keindahannya luar biasa, dan sudah tidak ada nafsu di situ. Karena tugasnya untuk nikmat saja, enggak ada ibadah. Ibu juga begitu. Begitu ingin sesuatu, yang datang pangeran surga. Datang wildanun muhalladun di Quran. Ingin minum saja, bi akwabi wa abariko wa ka'sin min ma'in. Datang bawa gelas dengan senyum yang sangat memesona, yang terbuat dari kemilau emas mutiara yang sangat berkilauan, belum pernah dilihat di bumi, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam pikiran kita, saking indahnya. Ini baru kelas ekonomi yang biasa. Tapi taman surga, akhidzina ma atahum rabbuhum, ingin apapun Allah langsung yang kasih tanpa perantara, kun fayakun, ada Allah langsung yang kasih. Bahkan ada orang, ini unik ini kisahnya, orang ini orang sederhana tapi ingin sekali masuk ke sini. Dia lakukan amalannya, nanti kita akan lihat apa amalannya. Orang ini orang biasa, bukan orang yang kaya, kadang-kadang kekurangan dalam hidupnya, tapi ditunggangi ayat ini, amalannya kemudian dilakukan. Subhanallah, muncul Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Masuk dia ke taman surga, banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan indahnya luar biasa. Tapi yang menarik, perhatikan, kullama ruziqu min rizqan, setiap kali diberikan rizki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini kan dulu yang saya inginkan. Kok mirip betul ya? Saya ilustrasikan, misal mau ke sini, lihat di situ ada orang jualan ayam goreng. Mau beli enggak sempat beli dan enggak punya ya uang untuk membelinya. Masuk ke masjid ini misal meninggal, masuk taman surga, begitu terfikir, cling, sudah ada. Mirip ya seperti dulu yang diinginkan. Itu taman surga dan tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Tidak cukup dengan amin, tapi kita lihat dulu amalannya apa. Yuk. Kita lihat, tunggangi amalannya baru amin. Baik ya? Apa amalannya? Kanu qabla dzalika muhsinin, saat di dunianya penghuni taman surga itu orang-orang baik. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang ini qalilan, sedikit sekali, ma yahjaun, tidurnya sedikit tidur. Subhanallah. Wah, ini sudah senyum-senyum nih. Pertanda ada situasi yang tidak menentu. Memang tipis bedanya. Ini sedikit tidur, ini sedikit-sedikit. Wah. Lihat sini. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat ini bisa dibaca dengan dua waqaf. Bisa berhenti di kanu qalila. Artinya penghuni ini enggak banyak. Kalau kita baca berarti waqaf jadi qalila, penghuninya enggak banyak, kalangan elit ini. Sedikit. Minal laili ma yahja'un, amalannya ini. Tapi kalau kita teruskan peluang lebih lebar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kanu, amalannya qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Tidak cukup dengan tahajud. Wa, karena itu menggunakan wa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Selesai menunaikan tahajud, tenang sebentar, lihat hebatnya. Tidak menggunakan fa tapi menggunakan wawu, wa. Kalau fa itu artinya enggak ada jeda. Ya, fabil ashari fa artinya selesai tahajud langsung istighfar. Ini tidak. Kenapa menggunakan wawu? Karena barangkali setelah dia tahajud ingin rehat sebentar. Ingin tenangkan diri dulu. Ingin membaca doa yang lain. Baru kemudian menggunakan wa, karena itu hurufnya wawu, harfu atfin, Arfu atfin ma ahaddin, huruf ataf yang memberikan jeda, bisa 5 menit, bisa 3 menit, bisa 7 menit, karena itu menggunakan waw. Kemudian ba wabil ashari, tidak pakai fa. Kalau menggunakan fa itu artinya istighfar saja biasa. Tapi kalau menggunakan ba, ba itu harful ilsaq. Harful ilsaq yang melekatkan, mendekatkan sesuatu kepada kita. Jadi orang ini membaca istighfarnya bukan di lisan saja, tapi dihadirkan makna istighfar ke dalam dirinya, dirasakan, dosanya dipahami, diingat-ingat betul, karena itu menggunakan ba. Itu bukan istighfar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada isyarat di ayat ini, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, jangan cuma banyak kuantitas yang disebutkan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak, yang diinginkan setiap disebutkan, pahami maknanya. Kemudian ukur ke dalam diri kita dosa, berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Perhatikan indahnya Allah, nanti saya sebutkan hadis kuncinya. Ini di sini dulu ya. Ba. Jadi kita membaca istighfar itu kenapa menggunakan huruf ba, harful ilsaq? Ada isyarat, jangan cuma dibaca tapi hadirkan maknanya ke dalam diri kita. Kenapa ini penting? Al-Muzammil ayat yang ke-6. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'a wa aqwa mukila. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan di pertengahan malam, di penghujungnya, itu lebih menyentuh ke dalam hati. Siang-siang istighfar beda dengan istighfar sebelum subuh. Itu lain suasananya. Tenang, sejuk, ya? Ada kontemplasi yang tenang. Subhanallah. Ba. Teruskan. Ini sudah ashar. Tadi ashar itu bentuknya jama atau tunggal? Jama, tunggalnya ini sahab. Ini singularnya tunggal, ini jamaknya plural. Ini menunjuk pesan bahwa orang ini istighfarnya tidak cuma satu kalimat, dua kalimat, bukan satu detik, dua detik, bukan satu menit, dua menit, tapi seakan-akan mengisi waktu luangnya setelah tahajud, memaksimalkan ini sampai tiba fajarnya. Banyak istighfarnya, banyak. Karena dia merasa dosanya pun tidak sedikit. Saya mohon maaf, ini dari bangun tidur sampai hari ini, jam 9 kurang ini, ada tidak di antara kita yang tidak berdosa? Pasti ada itu, pasti ada. Minimal pikiran kita sudah keliru. Kadang-kadang taklim saja, keluar dari taklim bisa membawa dosa itu. Bisa. Minimal ustadznya yang dibicarakan. Itu ya katanya. Baik. Jadi ketika kita bangun, kenapa tidak menggunakan sahar? Artinya, kalau masih ada peluang waktu sebelum fajar, ayo maksimalkan dengan istighfar. Jangan tunda waktu ini dibuang untuk yang tidak bermanfaat. Ayo ingat dosa kita, kumpulkan. Kemudian, hum yastaghfirun. Kalimatnya mengatakan, menggunakan kata al-ghafar. Yastaghfirun. Perhatikan sini. Dan mereka pada saat di waktu sahar menjelang fajar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Sifat kesalahan manusia, itu umumnya ada 4 sifat. Ada 4 sifat. Satu, kesalahan yang belum tentu mengandung dosa. Dia salah tapi belum tentu berdosa, ya, belum tentu. Itu disebut dengan khata. Khataun. Jamaknya kalau salahnya banyak khataya. Khataya. Misal jadwal ta'lim jam 8. Saya datang jam 8 lewat 5. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau di jalan macet mau bilang apa lagi? Ya? Misal ya. Jadi kesalahan belum tentu mengandung dosa, itu khataya. Diturunkan sifat Allah untuk memaafkan kesalahan ini sekalipun belum ada dosanya. Namanya al-afwu. Al-afwu. Kesalahan ini bisa muncul, mohon maaf ya, karena lupa atau karena salah ya. Ada lupa, ada salah. Yang kedua, kalau ada orang berdosa, ya, salah kemudian dosa, tapi kadar dosanya masih kecil, masih ringan, ya, masih ringan. Dengan istighfar dia bisa hilang. Oke. Dengan sholat bisa dihapuskan. Itu disebut dengan dzambun. Dzambun. Dzal nun ba. Kalau masih sedikit. Diturunkan sifat Allah yang mengampuni ini dosa dengan kadar yang ringan. Namanya ghafir. Bukan di surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ghafir. Yang kedua, subhanallah, dosanya agak banyak ini. Sudah salah, kemudian berdosa. Mohon maaf buat terbelakang. Salah, berdosa, dosanya agak banyak. Berubah namanya menjadi dzunubun. Dzambun jadi dzunubun. dinaikkan lagi sifat Allah mengampuni yang ini. Subhanallah. Apa namanya? Ghaffarun. Surat Nuh nanti kita lihat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naik lagi, wah banyaknya luar biasa. Ditambah lagi dengan zalim, adz-dzunubu ma'adz-dzulmi. Adz-dzunubu ma'adz-dzulmi. Ini sudah berdosa, berbuat zalim. Yang ini membunuh, yang ini bunuh sambil disiksa dulu. Ini bunuh sambil mutilasi dulu, masih mungkin gak dimaafkan. Diturunkan sifat Allah yang selanjutnya, satu al-afu, dua ghafir, ketiga al-ghafar, yang ini ghafur. Ghafur. Kurang apa lagi ini ya? Yang terakhir, ada orang dosanya, kalau ini memang dosa besar misalnya, besar tapi satu atau dua dosa. Yang terakhir ini kompleks, banyak sekali dosanya. Kalau yang ini cuma bohong saja misal, yang ini meninggalkan sholat, yang ini mabuk-mabukan, yang ini membunuh, yang ini yang terakhir diborong semuanya. Itu bahasanya israf. Israf. Perhatikan. Pada orang yang israf dalam dosa pun, banyak sekali dosanya, itu Allah panggil dengan kalimat sayang, supaya mau untuk bertobat kembali kepadanya. Diturunkan sifatnya. Di sini ada sifat Allah yang memberikan ampunan kepada orang-orang seperti ini. Ghafurun ditambah rahimun. Sifat rahmatnya langsung diberikan, bukan yang ini lagi. Sifatnya disebut dengan rahmat, Allah yang mengampuni disebut dengan rahim. Perhatikan Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, coba katakan pada hamba-hambaku yang mungkin mereka banyak dosanya tak terlukiskan, selama masih ada kesempatan nyawanya belum ditenggorokan, la taqnatu min rahmatillah. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perhatikan sini, salah sedikit sudah dimaafkan, dosa dikit mau diampuni, bertambah ada ampunannya, banyak ada juga ampunannya, banyak sekalipun ada ampunannya. Kalau dengan semua ini belum juga tersentuh untuk mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ini semua sudah ada, pilihannya kita mau tidak bertobat. Setiap malam, subhanallah, saking sayangnya Allah pada kita, nanti saya akan bacakan hadis kuncinya, itu menunggu ya, turun ke langit dunia, menawarkan tiga hal pada hambanya. Duhai hambaku, siapa ingin rahmatku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, yang ingin memohon ampunan aku ampuni sekarang. Itu tiap malam, bahkan menjelang subuh masih dipanggil, hayya alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ayo cepat sini, salat lebih baik daripada tidur. Syaitan nutup pakai bantal, tidur lebih enak, gitu kan. Nah sekarang, saat kita bangun itu setelah tahajud, tiba di waktu sahar, coba renungkan selama hidup sampai malam itu, dari mulai baligh gitu ya, kesalahan apa yang kita perbuat walaupun belum ada dosanya. Ingat, jangan sekarang saja, dulu waktu sama orang tua, sama ibu apa yang dilakukan, atau ibu kepada anak-anak. Nah jangan nangis ya, waktu kecil itu si anak, nanti kalau gak nangis ibu belikan permen satu truk. Misal, ada yang seperti itu, nanti dibelikan mobil-mobilan dengan pabriknya. Misal, memang gak ada dosanya karena gak niat, tapi salah. Ayo khata. Coba ibu, dalam sehari dosa apa terhadap Allah melalui suami yang dilakukan? Bapak begitu sebaliknya terhadap ibu. Kepada anak-anak kita diingat-ingat, betul, dirasakan, betul. Subhanallah. Turun Al-Baqarah ayat 286, itu yang paling hebat. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin kasih beban orang hidup melebihi kemampuannya, sesuai dengan kadar hidupnya. Lahama. Orang sudah punya bekal, silahkan jadikan ibadah. Pakainya lam, hebat sekali. Lam itu pemberian yang sangat lembut, indah. Laha, kalau orang ini mau berbuat baik, maka sabat dari perbuatan baiknya akan diberikan pahala yang melimpah. Laha. Tapi kalau orang ini melenceng, memilih melakukan perbuatan maksiat, dirubah dari ala menjadi, dari la menjadi ala. Jadi sulit, maaf. La dengan ala, panjang mana hurufnya? La atau ala? Ingat, kalimat ala itu juga menunjuk kepada beban. Kenapa di sini menggunakan kalimat ala? Seakan-akan memberi isyarat, memang maksiat itu awal dilakukan mudah, tapi kalau sudah dilakukan seakan-akan ringan, setelah itu jadi beban itu, kepikiran, merasa bersalah dan sebagainya. Karena itu kalimatnya menggunakan ala. Wa alaiha maktasabat, bukan kasabat lagi, tapi mak. Subhanallah. Lihat indahnya Allah. Paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti banyak yang maktasabat. Untuk meringankan beban kita, diturunkan kalimat setelahnya, Rabbana la tu'akhirna in nasina khata. Prakteknya Al-Bukhari nomor hadis yang ke-711 dibaca dalam setiap kali salat, bacaan doa iftitah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal. Subhanallah, itulah rahasianya kenapa kita baca iftitah, membaca Allahumma ba'id. Allah meminta kepada Allah, ya Allah, hapuskan dosa saya walaupun kesalahan yang tidak ada dosanya. Muncul hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada saat itu. Kalau bacanya paham. Kalau sedang sholat yang dibaca Allahumma ba'id, pikirannya kearisan, itu gak akan dapat. Ya? Gak nyambung. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu ala alladhina. Itu adalah dhambun wa dhunubun wa dhulmun. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta. Itu israfun. Perhatikan, diturunkan sifat Allah seluruhnya. Satu, fa'fu al-'afwu, memaafkan yang khata. Wa'fu anna. Kemudian wa'fir lana, ghafir, ghafar, ghafur. Kemudian warhamna rahim. Kurang apa lagi? Anta maulana fansurna 'anil qawmil. Subhanallah. Kalau ditawarkan tiap hari Allah menunggu, sudah dipanggil, ditunggu-tunggu, mau diampuni, kitanya enggak datang, kurang apa lagi perhatian Allah? Jadi wajar kalau Allah tuh maha sangat marah itu. Maha marah kalau di akhirat ada orang gak mau tobat. Jelas ya? Kita teruskan dulu sebentar. Nanti kita berhenti di jam 9 untuk diskusi barangkali. Yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jadi kita selesai menunaikan tahajud, ada jeda waktu sampai menunggu fajar, ya. Subhanallah, manfaatkan dengan perbanyak istighfar, satu itu. Yang kedua, kalau masih misalnya kita cukup dengan istighfar, alhamdulillah hati sudah tentram, sudah meminta, ayo sibukkan dengan doa. Sibukkan dengan doa. Dan perintah berdoa ini saking pentingnya, hadisnya hadis qudsi dan diriwayatkan di sekurang-kurangnya 3 kitab utama. Ini sudah saya tuliskan di layar. Di Al-Bukhari nomor hadis 1145 bisa kita lihat. Di Muslim nomor hadis 758 dan di Abu Daud nomor hadis 1315. Jangan khawatir yang membawa flashdisk, nanti saya berikan, silahkan saja mau dikopi, saya tidak punya hak cipta. Silahkan ambil, baca, sampaikan pada keluarga sehingga ibadah kita bisa sempurna dan bersama-sama dilakukan. Lihat hadisnya. Lihat hadisnya tadi yang saya bacakan sebagiannya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatnya menggunakan Rabb, yanzilu Rabbuna. Saya agak pelan-pelan ya. Ada nazala, ada habata. Ada nazala, ada habata, itu lain. Baca Al-Baqarah 38, maaf. Al-Baqarah 38. Ayo, ini mana Qur'annya ini? Qulnahbitu minha jami'ah. Qulnahbitu, ihbitu. Jadi turun itu ada habata, habata, ada nazala. Itu lain. Nazala. Ada habata, ada nazala. Qulnahbitu minha jami'a. Fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Dan seterusnya ayat. Perhatikan sini. Kenapa Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, kalimatnya bukan menggunakan nazala, tapi menggunakan habata. Qulnahbitu minha jami'ah. Perhatikan, kalau habata itu turun dengan niat bermukim, dengan niat tinggal. Adam diturunkan ke bumi memang untuk tinggal di bumi, menjadi khalifah di sana, memperbaiki keadaan bumi. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan habata. Ini hebatnya bahasa Al-Qur'an, setiap kalimatnya itu ada makna, bahkan hurufnya. Tapi subhanallah, ketika menerangkan Allah yang turun ke langit dunia, tidak menggunakan kata habata, menggunakan kata nazala. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu. Nazala itu turun, ya, turun umumnya dengan tidak niat mukim. Cuman turun saja. Jangan digambarkan di kepala kita Allah turun, bukan. Maksudnya Allah menurunkan rahmatnya. Ya. Sudah ada kebahagiaan yang ingin diberikan. Allah tidak segambar, tidak terbayang oleh kita, dan tidak serupa dengan apa yang kita gambarkan. Artinya apa? Kalimat ini mengandung mukjizat yang disampaikan oleh Nabi, tidak menggambarkan. Kalau Nabi berkata, yahbitu Rabbuna, ini salah kalimat Nabinya. Karena Allah tidak menempat, tidak mewaktu. Artinya apa? Mohon maaf, tidak disifati dengan tempat dan sifat yang seperti kita menggunakannya. Kalimat nazala artinya, tidak turun untuk menempat, menggunakan isyarat ini, ada kesan dalam kalimat ini, gunakan manfaatnya, itu maksudnya. Gunakan peluangnya, peluangnya. Karena ini hadir tidak setiap waktu. Kalau menempat itu artinya ada tempatnya tidak? Lebih lama atau sebentar? Sifatnya lebih lama. Saya meletakkan penghapus di meja, ada tempatnya, sifatnya lebih lama. Tapi kalau tidak menempat, tidak mukim, artinya singkat. Ini kalimat ingin menunjukkan waktu. Kenapa menggunakan nazala? Manfaatkan peluang ini karena waktunya cukup singkat, tidak lama, itu maksudnya. Tapi hebatnya, ini kalimat ditambah ya di depannya, yanzilu rabbuna, ya al-mudara'ah, ya menunjuk kepada fi'il mudari, ya. Perhatikan, kalau di dalam Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab, satu kalimat diawali dengan ya, ini kalau dalam bahasa Inggris, menunjuk kepada tiga makna fi'il mudari. Present, continuous, dan future. Oke, present, kalau bapak ibu bangun nanti malam, saat itu istighfar, memohon doa, meminta kepada Allah, subhanallah, saat itu kesempatannya ada, walaupun singkat. Tapi bukan malam itu saja, besok malam pun sudah ada lagi, continuous, berlangsung terus. Yang ketiga, future. Bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu masih ada. Ketika kalimat ini disebutkan oleh Nabi menggunakan huruf ya, ingin memberikan kesan bahwa ini berlangsung tiap hari. Ini berlangsung tiap malam menjelang fajar, tapi waktunya singkat. Persoalannya kita mau tidak mengambilnya. Jelas sampai sini? Baik, saya teruskan. Yanzilu Rabbuna. Nama Allah ada berapa? Baik. Kenapa di sini dipilih Rabb? Al-A'raf, Quran Surah 7, ayat 172. Agak sabar ya, sebentar. Al-A'raf, Quran Surah 7, ayat 172. Tafsirnya, catat. Tafsirnya, syarahnya. Hadis yang paling mudah saja. Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan di sini. Di dalam Surah Al-A'raf, ayat ke-172, ketika bapak ibu, kita semua sedang berada di alam kandungan, di rahim ibunda kita, itu sudah ada dialog kita dengan Allah, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Perhatikan poinnya, bi rabbikum. Nama Allah itu kan banyak, kenapa tidak menggunakan Rahman? Bisa Allah mengatakan, alastu bi rahmanikum? Alastu bi rahimikum? Alastu bi malikikum? Kalau yang namanya Tuhan kan berkuasa raja ya, subhanallah. Tapi yang dipilih oleh Allah di sini kalimat Rabb. Rabb ini asalnya dari kalimat tarbiyah, at-tarbiyah. Perhatikan. Maknanya setidaknya memiliki tiga makna. Satu, yang memberikan perhatian, perawatan, dan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau sifatnya sementara, misal kita kan tidak abadi hidup di dunia ini ya. Orang tua memperhatikan anaknya, merawat dengan baik, dicukupkan kebutuhannya. Kalau sifatnya sementara disebut dengan murabbi. Murabbi. Pernah dengar istilah murabbi? Ini ada murabbi saya. Maksudnya yang melihat saya, memperhatikan saya, merawat saya. Orang tua itu murabbi kita. Perhatikan. Tapi kalau sifatnya tanpa batas, abadi, tidak tersekat dengan sesuatu hal apapun, dirubah dari murabbi menjadi rabb. Kalimatnya tidak panjang tapi berbentuk pendek karena dia tidak disekat oleh apapun dan cepat pemberiannya. Seakan-akan ketika kita ditanya oleh Allah, siap tidak kamu mengakui saya sebagai Tuhan yang nanti selama hidup akan saya perhatikan perjalanannya. Saya rawat supaya kamu tidak gelisah. Kalau kamu salah saya ampuni, saya maafkan. Dosa saya ampuni. Kalau kamu butuh sesuatu saya berikan rezeki. Diatur oleh Allah semua. Kalau ibu ada yang menawarkan seperti itu atau bapak, silahkan, mau apa saja saya berikan. Salah saya maafkan. Ingin apapun saya coba penuhi. Mau tidak? Pikir panjang atau pendek? Saya yakin tidak mikir. Karena kalau fikir ya, fikir agak pendek itu disebut dengan na'am dalam bahasa Arab. Ya, tapi masih mikir. Kadang-kadang mengeluh. Contoh, Ada seseorang kita panggil anak kita, nak coba kesini, coba kamu bersihkan kamar mandi. Iya ma, tapi di hatinya dulu baru saya mau main. Itu na'am. Na'am, iya, tapi masih merenungkannya. Kalau dari bawahan ke atasan, atasan manggil, misal, ya fulan ta'al huna, kamu pegawai sini, coba kerjakan tugas ini. Itu iya-nya menggunakan kalimat hadir, siap. Tapi hadir pun di hatinya barangkali masih ada sekat. Aduh pak, kok sudah datang lagi tugasnya? Di hati tidak diucapkan, itu hadir. Tapi kalau bala, bala subhanallah, bala itu artinya kalimat menunjukkan persetujuan tanpa berpikir sedikit pun. Siap, ya. Hampir tidak ada jeda untuk berpikir, karena saking banyaknya manfaat yang didapatkan. Itu kalimat bahasa Arabnya bala. Karena itu jawaban kita bala syahidna. Cuman satu kali balanya ya, tidak dua kali. Bala syahidna. Sekarang perhatikan, Allah sudah berjanji sejak di alam rahim dengan sifatnya Rabb akan memberikan perhatian pada kita, merawat kita, mencukupkan kebutuhan kita. Manusia selama hidup tidak ada yang hidupnya tidak pernah memiliki kebutuhan. Itu tiap malam kita Allah menurunkan rahmatnya, karena itu kalimatnya menggunakan Rabb. Nan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, seakan-akan memberikan kesan ini dulu Allah sudah berjanji nih ingin memberikan perhatian pada kita. Ayo manfaatkan peluangnya. Allah akan memberikan waktunya, tapi cukup singkat, minta apa yang ingin kita mintakan. Karena itu kalimat di doa di Quran rata-rata menggunakan kalimat Rabb. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya. Mendoakan orang tua apa? Rabbi ufirli waliwa. Kalau punya dosa doanya apa? Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Semuanya pakai Rabb. Seakan-akan menyentuh pada Allah. Ya Allah, sekarang saya punya dosa, tapi dulu engkau pernah berjanji akan mengampuni saya dalam perawatan saya, mohon berikan ampunan. Ya Allah, sekarang saya butuh sesuatu, dulu engkau berjanji akan mencukupkannya. Rabb, sebut namanya. Jelas sampai sini? Baik, saya sempurnakan sebentar, kemudian kita berhenti. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita setiap di akhir malam di langit dunia. Hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul. Sampai, perhatikan, waktu ini dimulai di akhir dari sepertiga malam. Tadi waktu sahar ya. Akhir sepertiga malam, di akhir sepertiga malam di waktu sahar. Jadi waktu singkat menjelang fajar. Saya mohon mulai malam ini jangan sampai lewat ini waktunya ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man yada'uni, subhanallah kunsi ini. Siapa yang sekarang meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa'astajiba lahu, maka saya akan langsung memenuhi permohonannya. Oke. Langsung memenuhi permohonannya. Buka surah Al-Baqarah 186. Kenapa kalimatnya menggunakan astajib, padahal Allah bisa menggunakan ujib. Oke. Quran surah 2 ayat 186. Nanti setelah selesai kajian ini, saya akan membuat perjanjian ini dengan semua jamaah di sini. Saya akan ada dua syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, saya gak akan datang lagi ini. InsyaAllah ya. Nanti di akhir kita tolong ingatkan saya ya. Perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni. Baik. Kalau ada hambaku Muhammad bertanya kepadamu, mencari-cari aku, katakan padanya sungguh aku sangat dekat. Kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu ada apa? Ada keperluan. Ya? Mau minta. Jadi ada hamba yang dicari-cari Allah, ada hamba yang mencari-cari Allah. Yang dicari-cari Allah itu yang banyak dosanya, dicari oleh Allah, diberikan hidayah supaya mau kembali. Yang mencari Allah biasanya ada dua tipe. Satu yang semangat sedang ibadah, yang kedua sedang butuh. Lihat sini. Indahnya kalimat Quran, Muhammad katakan kepadanya fa inni qarib, pakai fa, enggak ada jeda. Sungguh aku sangat dekat, untuk meyakinkan kita supaya tidak putus asa. Ini masih ada Tuhan yang dekat dengan saya. Langsung dijawab ujibu da'watan. Perhatikan, kalimat di sini menggunakan ujib, tapi di hadis qudsi ini menggunakan astajib. Apa bedanya? Teruskan dulu ayatnya. Sifat doa kalau diminta, diminta sifat doa itu pasti dijawab. Kalimat Qur'annya menggunakan ujib. Jadi saat kita meminta, Allah pasti menjawab. Kalau doa bapak ibu ada yang tidak dijawab atau tertunda, berarti ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Karena sifat doa itu saat minta pasti dijawab itu. Seketika bisa tertunda beberapa saat, tapi kalau tidak terjawab, ada yang salah dengan diri kita. Contoh, hadis Muslim, kita sudah bahas ini. Ada seorang datang dari jauh, perjalanan jauh. Kemudian subhanallah, aghbara ash'atha. Pakaiannya sudah kotor dengan debu, penampilannya sudah kumal. Duduk di samping Nabi sambil menangis, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, tolong kabulkan, saya minta ini, saya minta itu." Apa kata Nabi? "Ringan saja." Fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah. Gimana doa kamu bisa dijawab? "Famat'amu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamin." Makanan kamu itu haram, minuman kamu itu haram, dan perangkat yang kamu gunakan itu selalu menggunakan yang haram. Kalau antum berdoa jarang terkabulkan, bahkan barangkali sulit untuk dikabulkan, coba periksa, barangkali di pekerjaan ada yang haram yang dibawa ke rumah. Hati-hati itu pakaian kita. Kalau mau berdoa itu lihat dulu pakaian itu halal atau tidak, yang kita gunakan ada wudu atau tidak. Kemudian mohon maaf sebelumnya, makanan yang dimakan keseharian, minuman kita, hati-hati, itu menentukan terijabahnya doa kita. Taubat dulu baru minta kebaikan. Perhatikan sifat doa, kalau diminta cepat dijawab. Tapi kalau ingin lebih cepat dijawabnya, lihat rumusnya. Falyastajibuli. Falyastajibuli. Syarat pertama, cepat respon seruanku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat doanya dijawab, minta apapun, Allah itu tanpa batas. Tanpa batas. Minta apapun, kalau ingin cepat jawaban turun, syarat pertamanya, begitu Allah minta sesuatu, cepat lakukan. Contoh, azan subuh 4:05, bahkan sebelum dipanggil, ayo berangkat. Sebelum dipanggil, Pak. Subhanallah. 4:05 adzan subuh, sebelum dipanggil datang, falyastajibu. Itu artinya cepat merespon. Orang-orang yang cepat merespon perintah Allah, permintaan Allah, cepat jawaban Allah turun. Mohon maaf, kalau antum menuntut ingin cepat diminta, kadang dilambat-lambat. Maka itu wajar bagi Allah pun menunda. Dan menundanya pun karena sayang. Bukankah setiap ditunda terus-terusan meminta? Ya, lihat sini, itu satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, mintakan dengan yakin, jangan ragu, ya. Duhai Allah, saya mohon kepada luluskan anak saya ya Allah. Mau ranking 1 enggak apa-apa. Ranking 3 enggak apa-apa. Tapi kalau engkau enggak berkehendak juga enggak apa-apa, enggak lulus pasti itu yang terbaik. Ah, itu enggak bagus. Minta yang paling kuat, yang wajar, yakin bahwa Allah pasti mengabulkan sekalipun yang mustahil menurut manusia. Nabi Zakaria pernah doa, itu minta khusyu pada Allah supaya diberi keturunan. Padahal kata medis, itu istrinya sudah tidak mungkin punya keturunan. Monovos divonis mandul. Nabi Zakaria sudah sepuh. Keajaiban terjadi. Minta saat malamnya, di mihrabnya, memohon dengan khusyu pada Allah. Saat itu belum selesai, sholatnya sudah turun jawabannya. Itu ada di Ali Imran, ayat 38 dan 39. Kita terbuka peluangnya. Jelas sampai sini? Sekarang sambungkan, dan ini bagian akhirnya. Di ayat tadi ada kalimat, falyastajibuli, sifat ini menggunakan astajibu. Artinya, kalau Bapak Ibu mau berdoa kepada Allah di dalam waktu sahar itu, ya respon dulu sebelumnya. Tahajudnya lebih rajin, ya. Sebelum tidur itu disiapkan, lebih tidurnya lebih awal, kemudian bangunnya lebih awal, tunaikan tahajud dengan semangat. Orang yang semangat menunaikan ibadahnya, jawaban Allah astajibuli. Begitu dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Tapi kalau kita tahajudnya malas-malasan juga, semangatnya tidak ada, apalagi bangunnya terlambat cuma minta, mohon maaf, barangkali cuma dilihat dulu. Lihat dulu, besok bangun lagi tidak, perbaiki tidak. Itulah rahasianya kenapa menggunakan astajibu lahu. Saya cepat, man yas'aluni fa'utihi. Ini baru berdoa. Yang kedua, man yas'aluni, siapa yang meminta sesuatu kepadaku. Bedanya kalau yang pertama belum tentu meminta, tidak setiap doa itu kan minta ya. Tidak setiap. Tapi yang ini khusus spesifik, minta sesuatu. Dan sa'ala itu menunjuk kepada permintaan yang spesifik. Artinya kalau minta harus jelas. Sa'ala itu bertanya ya. Suka diartikan bertanya, meminta sesuatu dengan jelas. Bertanya itu kan ingin kejelasan ya. Meminta sesuatu dengan jelas. Kenapa di sini permintaan menggunakan sa'ala? Kalau minta pada Allah, tolong mintakan yang jelas. Jangan ragu, jangan bingung, cari kalimat yang bagus. Dan hebatnya, kenapa diawali dengan ya? Yas'aluni, sifat manusia permintaannya gak pernah selesai. Ya, terus-terusan minta. Hari ini punya sepeda, besok minta? Motor. Sudah dikasih motor, minta? Tuh, sudah dikasih mobil, minta? Yang belum menikah, minta? Yang sudah menikah, minta? Nah, macam-macam. Tuh, jawabannya bisa beda ya. Baik. Pak, bertakwalah kepada Allah. Ada penemuan bagus sekarang, usia 40 tahun tuh ada puber kedua. Tapi sunnah Nabi mengarahkan, jadikan puber itu untuk lebih mencintai istrimu. Oke? Bukan mencari rumput tetangga yang lebih hijau. Oke? Lihat itu. Saya sudah berikan bukunya di pertemuan yang lalu. May yastaghfiruni fa'aghfiralah. Ini sudah saya terangkan. Siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Bapak ibu sekalian, saya berhenti dulu di sini supaya tidak terlampau banyak dan kebingungan kita mengamalkannya. Jadi singkatnya, yang pertama, saat kita bangun di waktu sahar setelah tahajud, kita sibukkan diri kita dengan beberapa amalan. Dua yang sudah saya bahas. Satu, perbanyak istighfar kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita dengan seluruh rangkaian yang telah tadi saya sampaikan. Yang kedua, perbanyak doa memohon kebaikan kepada Allah dari setiap persoalan yang kita bawa. Jangan hilangkan kesempatannya karena itu datang tiap malam. Ya. Jadi persiapkan malam ini, rencanakan sekarang, pasang alarm sebelum kita bangun, kemudian bangun lebih awal dan siapkan permohonan kita, kita catat supaya kita bisa bermohon dengan baik. Yang selebihnya nanti insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Saya persilahkan kalau ada yang akan mengoreksi uraian saya, melengkapi atau barangkali mendiskusikan 1-2 pertanyaan saja dengan singkat. Kalau yang sudah ada dituliskan silahkan, bisa disampaikan ke depan. Silahkan Pak. Ya. Boleh, boleh. Bahkan boleh di dalam satu, boleh saat sujud kita dalam tahajud kita itu boleh perbanyak. Yang kedua, di jeda-jeda kita sholat itu boleh kita minta. Misal kita berhenti sebentar, kita istighfar, kita naik lagi, kita istighfar, itu boleh dilakukan. Dan puncaknya tadi di waktu sahar, menjelang fajar, kita perbanyak yang di situ. Kalau mau copy nanti saya teruskan di sini, ada bacaannya. Tadi kan saya ajarkan berdoa ya. Saya belum terangkan bagaimana sunnah Nabi dalam doanya. Ini saya terangkan, misal ini doa-doa sunnah ini, saya teruskan. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Ini yang pertama diminta. Kalau permintaan kan bisa banyak ya. Bisa minta ini, bisa minta itu. Tapi Nabi mengajarkan, kalau bisa yang pertama, minta hidayah. Hidayah, agar dijaga oleh Allah. Jadi insya Allah saya terangkan di pertemuan yang akan datang, kenapa di sini menggunakan Allahumma sebelum Rabb. Kenapa disebut Jibril dulu? Kenapa setelah Jibril Mikail? Kenapa setelah Mikail Israfil bukan Israel? Oke, okay? Nanti kita akan lihat ya di pertemuan yang akan datang. Tapi boleh ini di-copy nanti kalau ingin dipelajari. Jadi boleh Pak, di antara jeda waktu kita boleh beristighfar. Baik. Ini nanti saya akan jawab di pertemuannya ya. Ada pertanyaan Ustaz, mohon dijelaskan cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat makan. Dan apakah betul saat makan beliau mengangkat salah satu kakinya? Ya. Nanti saya jawab begitu masuk kepada pembahasan ini supaya kita tidak bercabang ya. Jadi kita akan belajar sifat makannya Nabi, bagaimana doanya, doa pada anak kecil itu seperti apa, doa orang dewasa seperti apa, cara menghidangkan makanan bagaimana, ya. Kemudian apakah Allahumma barik lana itu dhaif atau sahih hadisnya, apakah pakai bismillah saya atau bismillahirrahmanirrahim? Nanti insya Allah dibahas pada saat sesi akan makan. Jadi ibu nanti wajib hadir ya saat pertemuan itu. Kalau imam dalam salat salah membaca surah Al-Fatihah, apakah perlu kita aminkan? Mohon penjelasan Ustaz. Subhanallah. Enggak apa-apa, ini saya jawab saja karena agak penting bahasanya. Kalau imam salah, pertama sebelum diaminkan, dibetulkan dulu. Imam salah itu punya dua cara salahnya. Ada tiga tanggung jawab yang besar yang kita pasti persiapkan. Satu, kalau imam akan dijadikan sebagai imam, maka angkatlah imam yang benar bukan imam yang salah. Satu dulu ya. Karena itu ada kualifikasi imam. DKM perlu membentuk siapa yang layak jadi imam, faham fikih imamnya, tahu kalimat yang dibaca, dan seterusnya, seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, hafalan kuat. Hafalan kuat. Karena itu ada banyak sekali anak-anak kecil yang tumbuh mulai balik, ya, subhanallah, bacaannya bagus, hafalannya kuat, ini dijadikan imam. Ya. Ibnu Abbas sudah menjadi imam dalam usia yang relatif sangat kecil. Tapi sudah balik. Tapi sudah balik. Itu boleh. Dan hafalannya kuat. Jangan terjadi seperti di Garut kemarin ya. Saya pernah terangkan di sini kan waktu kajian yang lalu. Jadi ada seorang, ini Pak tolong ya, ini wasiat dari saya ini. Wasiat itu bukan mau meninggal, wasiat itu pesan yang sangat kuat maksudnya, ya. Nah, tolong antum perbanyak hafalan Quran karena antum ini imam di rumah tangga. Bagaimana bisa jadi imam kalau bacaan salatnya tidak baik? Muncul kejadian kemarin saat di Garut, anak ini sebelum menikah itu cuma hafal kul huwallah aja. Enggak mau rajin baca Quran. Setiap hari kul wallahu ahad, setiap hari kul wallahu ahad. Subhanallah, tiba satu masa menikah dengan anak seseorang, mertuanya, ibu mertua, minta diimami. Jadi hari pertama maghrib kul wallahu lagi, isya kul wallahu lagi, subuhnya kul wallahu lagi. Hari selanjutnya kata mertuanya, nah bolehlah rakaat pertama kul wallahu, tapi rakaat selanjutnya coba cari surat yang lainnya. Baik, karena ibu mertua sudah minta, dia iakan aja, padahal di hatinya berat itu. Begitu mau sholat, sudah maghrib siap, rokaat pertama kul wallah, ibunya pun gak apa-apa. Begitu bangkit rokaat kedua, lama begini. Dikira ibunya, subhanallah, ini sedang cari ayat. Sudah agak lama, nengok ke belakang. Ma, boleh gak kul wallah lagi? Baik ya? Itu sesuatu yang terjadi nyata, tapi perlu kita benarkan. Saya dapat pertanyaan itu waktu di Garut kemarin, sepulang dari Panjalu. Jadi pertama, angkat imam yang paham bacaan dan mengerti. Kedua, kalau tetap salah, itu biasa. Karena di Mekah pun pernah salah. Ya. Saya bulan Mei yang kemarin, itu alhamdulillah Allah berikan keberkahan, kita sempat ke Mekah, itu imamnya keliru. Lakabiratun dibaca lakabiratan. Tapi karena imam itu hafal, tahu ada yang keliru, dia kembalikan kesalahannya. Di sini ada fikih, kalau imam keliru, satu, tunggu dulu. Jangan langsung kita ribut membetulkan. Diamkan dulu, dia akan berfikir. Satu kali, dua kali. Yang ketiga, ini sunnahnya, di belakang imam itu orang-orang yang memang paham Quran. Jadi kalau kita sholat misalnya di depan, di belakangnya itu orang yang bisa, mohon maaf, menggantikan atau membetulkan cara imam menunaikan sholat jikalau beliau ada hal yang terlupakan atau harus membatalkan sholatnya. Jadi kalau misalnya lupa, mohon maaf sebelumnya. La yukallifullahu nafsan inda wus'aha laha maqtasabat. Misal, kan keliru ya? Nah, yang membetulkan itu cukup yang di belakangnya saja. Laha maqtasabat. Tunggu sebentar. Kalau dia enggak ralat, misalnya teruskan. Betulkan. Laha maqtasabat. Baru kemudian dibetulkan oleh yang belakangnya, diralat oleh imamnya. Jadi kalau kita tidak paham fikih ini yang sana nyahut, yang sini nyahut, di belakang ikut betulkan. Jadi suara jadi rame ya, dan konsentrasi sholat jadi terpecah. Nah, kalau salah dia dalam gerakan, kalau bacaan cukup dengan langsung betulkan bacaan, kalau salah dalam gerakan bisa diucapkan subhanallah untuk isyarat. Subhanallah, paham itu. Nah, sekarang ada kasus ini imam salah baca Al-Fatihah. Ini kemungkinan salahnya mungkin di makhraj ya. Kalau lupa, ini agak sulit kayaknya. Bagaimana seorang imam bisa salah baca Al-Fatihah? Salah itu artinya, mohon maaf, dibaca misalnya Bismillah langsung ke Ar-Rahmanir-Rahim, hamdalahnya terlewat. Nah, kalau itu kan fatal ya. Tidak, rasanya sulit ada imam salah baca ini. Yang pertama, kalau salah begitu tinggal ingatkan. Kalau salahnya di makhrajnya, barangkali tidak ditemukan yang lain, hanya yang ini dulu, sementara belum datang yang lainnya. Yang pertama, diminta terus imam untuk belajar. Kalau yang kedua, memang makmumnya pun tidak menguasai makhraj, imamnya yang keliru ini, maka saat dia belum betul bacaannya, hadisnya sahih, membenarkan bacaannya yang sampai kepada Allah. Kalau posisi makmum belum ada yang benar. Tapi kalau ada makmum yang lebih daripada imam, maka wajib dia yang harus mengambil tanggung jawab untuk jadi imam. Jelas ya? Baik. Sekiranya cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita. Barangkali ada banyak hal yang ingin ditanyakan kepada kita. Namun silahkan nanti ditanyakan pada ustadz-ustadz lain yang lebih baik, yang bisa menjawab dengan maksimal. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Sebentar, jangan dulu keluar, karena kita punya perjanjian. Saya ingat insyaallah. Ada dua. Satu, mulai bulan depan belajar dengan saya di sesi ini, itu insyaallah saya mohon sekali bawa mushaf Al-Quran yang ada di rumah. Jelas ya? Bawa mushaf Al-Quran. Nanti saya tunjukkan, barangkali mushaf kita keliru gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Yang kedua, ini perjanjian yang sifatnya saya berikan kepada seluruh majlis ta'lim yang saya hadir di dalamnya. Mulai bulan depan saya minta dengan sangat, tolong setiap pekan hafalkan satu ayat saja. Setiap minggu, setiap pekan ya. Jadi dari sekarang sampai ahad depan satu ayat. Gak banyak, cuma satu ayat. Dan tidak sulit ya, alif lam mim satu ayat kan. Naik lagi. Dan ini praktekan. Jadi mohon maaf, tenang sebentar. Bapak bekerja macet di jalan, ulangi lagi. Kalau dua pekan berapa? Dua ayat. Sepakat kita insya Allah? Sepakat ya. Tiga pekan berapa? Empat pekan? Berarti bulan depan yang masuk ke sini harus hafal empat ayat. Dan dari depan, bukan dari belakang. Bukan dari An-Nas, tapi dari Al-Baqarah. Itu bukan yang sudah hafal, tapi yang belum dihafal. Berarti ya? Ini enggak usah lah, yang lihat malaikat saja, yang menyaksikan Allah, ada perjanjian di antara kita. Masuk ke sini sudah hafal 4 ayat, siap? Insyaallah. Jadi kalau belum hafal, tolong tunggu di luar dulu, hafalkan baru masuk. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Sebelum saya salam, kemungkinan bulan depan saya tidak di pekan keempat, ya. Saya akan ke Saudi di tanggal 25. Jadi itu bukan ahad keempat. Kemungkinan nanti insya Allah akan bertukar. Dilihat waktunya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.